Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah darinya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas serial peperangan yang terjadi di masa para Khulafaur Rasyidin Ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan penaklukan Baitul Maqdis. Telah kita sebutkan bahwa terjadi khilaf di kalangan para ulama kapan terjadinya penaklukan Baitul Maqdis. Namun pendapat yang lebih kuat adalah penaklukan tersebut terjadi pada tahun ke-16 Hijriyah. Dan ketika itu, penaklukan Baitul Maqdis berawal dari pengepungan kaum muslimin terhadap Baitul Maqdis, namun kemudian para penduduk Baitul Maqdis meminta agar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Amirul Mukminin yang datang sendiri untuk menerima penyerahan kekuasaan dari para pemimpin Baitul Maqdis. Kemudian Umar bin Khattab bermusyawarah dengan Uthman dan Ali bin Abi Thalib. Uthman tidak merekomendasikan Umar untuk pergi, namun Ali bin Abi Thalib menyarankan agar Umar pergi ke Baitul Maqdis untuk menerima penyerahan kekuasaan tersebut, agar pasukan kaum muslimin tidak terlalu lama dalam mengepung Baitul Maqdis. Dan kemudian ide yang terakhir inilah, ide dari Ali bin Abi Thalib inilah yang kemudian diambil oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab pun berangkat ke Baitul Maqdis, dan kemudian para pemimpin Baitul Maqdis pun menyerahkan kota Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Nah, kemarin juga sudah sempat kita singgung bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang membuat surat perjanjian atau surat jaminan bagi penduduk Baitul Maqdis. Nah, ini menarik untuk kita kaji bagaimana Islam memperlakukan penduduk Baitul Maqdis. Ya, apakah mereka dizolimi, apakah mereka dianiaya oleh kaum muslimin? Maka surat perjanjian yang dibuat oleh Umar ini akan menceritakan kepada kita bagaimana perlakuan kaum muslimin terhadap penduduk Baitul Maqdis yang notabene mereka ketika itu adalah orang-orang Nasrani. Perjanjian Umar atau surat jaminan Umar ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari ya, dalam tarikh beliau di jilid 3 halaman 609. Kita bacakan saja bagaimana suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma a'ta Abdullah Umar Amirul Mukminin ahla Ilya minal aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beliau memulai surat jaminan tersebut dengan basmalah. Nah, ini merupakan sebuah sunnah ya, sunnah bahkan bukan hanya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi, di mana mereka memulai risalah mereka, memulai surat-surat mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba, ya, beliau memulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat ini dari Sulaiman dan pada surat ini terdapat ucapan bismillahirrahmanirrahim. Yakni di awal surat. Maka Umar ketika membuat perjanjian dengan orang-orang di Baitul Maqdis, beliau memulainya dengan ucapan basmalah. Qala hadza ma'ata Abdullah Umar, Amirul Mukminin, ahla Ilya minal aman. Ini adalah apa yang diberikan oleh hamba Allah, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada penduduk Ilya. Ya, pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa Ilya ini adalah provinsi, ya, nama wilayah di mana Baitul Maqdis itu berada. Ya. Ini adalah jaminan keamanan yang diberikan oleh Umar Al-Khattab Amirul Mukminin kepada penduduk Ilya. A'tahum amanan di anfusihim wa amwalihim. Dia memberikan keamanan baik itu untuk jiwa-jiwa mereka dan juga harta-harta mereka. Jadi mereka tidak akan dizalimi, mereka tidak akan diambil hartanya. Bahkan bukan hanya jiwa dan harta mereka, akan tetapi ya tempat ibadah dan simbol keagamaan mereka pun tidak akan diganggu dan dirusak. Qala walikana isihim, ya. Wasolbanihim. Demikian juga gereja-gereja mereka dan salib-salib mereka. Ya. Wasakimiha wabariiha wasairi millatiha. Demikian juga orang-orang yang sakit di antara mereka. Ya, demikian juga orang-orang yang sehat di antara mereka, di antara penduduk Ilya, dan juga ritual keagamaan mereka ini tidak akan diganggu. Ya, jadi Umar bin Khattab mengatakan bahwa ritual-ritual mereka ini, kegiatan keagamaan mereka tidak akan diganggu. Qala annahu la tuskan kana isuhum wala tuhdam. Kemudian gereja-gereja mereka tidak akan diambil alih dan tidak akan dihancurkan. Artinya gereja-gereja mereka tidak akan kemudian dijadikan tempat untuk tinggal kaum muslimin, tidak. Gereja-gereja mereka tidak akan diambil alih. Demikian juga tidak akan dihancurkan. Wala yantaqisu minha, ya, wala min hayzi atau min hayziha, ya. Maka tidak akan berkurang sedikit pun gereja-gereja tersebut, demikian juga ya wilayahnya, ini area gereja tersebut tidak akan dikurangi. Ya, wala min salibihim, demikian juga tidak akan diambil gereja salib-salib dari gereja-gereja tersebut. Wala min syai'in min amwalihim, demikian juga harta-harta mereka. Naam. Wala yukrahuna ala dinihim, dan mereka tidak akan dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Unduru barakallahu fikum, ya, ketika Islam menaklukkan satu daerah, mereka tidak dipaksa untuk pindah agama. Ya, kalau mereka tunduk ya kepada kaum muslimin, membayar jizyah, maka silakan bagi mereka untuk memeluk agama yang sebelumnya mereka pegang. Qala wala yudaru ahadun minhum, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan ya ditimpakan bahaya atau ditimpa bahaya. Tidak ada di antara mereka yang akan dianiaya oleh kaum muslimin. Lihat bagaimana Umar bin Khattab memberikan jaminan keamanan kepada penduduk Ilya atau penduduk Baitul Maqdis. Qala wala yaskun bi Ilya ma'ahum ahadun minal yahud. Ya. Dan tidak boleh ada seorang pun dari penduduk atau dari orang Yahudi yang tinggal di Ilya. Ya. Ini Baitul Maqdis ini areanya kaum muslimin dan orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi tidak boleh tinggal di sana. Ya. Jadi tidak boleh bagi mereka untuk tinggal di Ilya, di Baitul Maqdis. Wa ala ahli Ilya an yu'tul jizyah kama yu'ti ahlul madain. Maka penduduk Ilya, dia memiliki kewajiban untuk membayar jizyah sebagaimana penduduk kota-kota lainnya. Itu saja kewajiban kalian. Ya, kalian tinggal aman, ya, bisa beragama dengan bebas. Tapi syaratnya apa? Kalian tunduk kepada kaum muslimin, berada di bawah kepemimpinan kaum muslimin, dan membayarkan jizyah. Bahkan kalau kita bandingkan ya antara jizyah dengan zakat, itu kan tidak wajib bagi mereka. Zakat itu wajib bagi kaum muslimin. Ya. Nah, jizyah kalau dibandingkan dengan zakat, ya, itu kelihatannya atau kita bisa lihat bahwa zakat itu lebih besar ya jumlahnya. Kenapa? Karena semakin banyak harta seseorang kan, karena zakat itu kan pakai persentase. Ya, pakai persentase. Jadi kalau semakin besar harta yang dimiliki oleh seseorang, ya zakatnya semakin besar. Sementara jizyah itu tetap dia, stagnan. Misalnya ditetapkan ya 1 dinar harus dibayarkan per kepala 1 tahun. Ada 5 anggota keluarga dalam 1 kakak, dalam 1 keluarga. Ya sudah, 5 dinar itu yang mereka bayarkan kepada kaum kaum muslimin sebagai jizyah. Ya, sementara kalau orang Islam, dia punya perdagangan, semakin besar perdagangannya, semakin besar yang harus dia setorkan kepada Baitul Mal kaum muslimin. Ya, maka banyak di antara orang-orang ahlul kitab yang mereka senang berada di bawah syariat Islam. Ya, karena tidak terlalu banyak beban yang harus mereka penuhi. Qala wa alaihim an yukhriju minha rum, ya, wallasut. Dan wajib bagi penduduk Ilia untuk mengusir orang-orang Romawi dan mengusir para pelaku kriminal. Ya, lasut ini para pencuri, para pembegal, perampok, ini tidak boleh tinggal di Baitul Maqdis. Mereka semua harus dikeluarkan. Demikian juga orang Romawi. Ya, orang Romawi, ya, yang bukan penduduk Baitul Maqdis dikeluarkan. Qala faman kharaja minhum fa innahu aminun ala nafsihi wa malihi hatta yablughu ma'manah. Maka barang siapa di antara mereka, orang-orang Romawi ini, ketika mereka keluar dari Baitul Maqdis, maka mereka akan keluar dengan jaminan keamanan terhadap jiwa dan harta mereka. Sampai mereka tiba di tempat yang mereka tuju. Tempat aman yang mereka tuju. Jadi kaum muslimin tidak akan mengganggu mereka. Tidak akan merampok mereka. Tidak akan mengambil harta mereka. Ya. Qala wa man aqama minhum fahuwa amin. Dan barang siapa yang ingin untuk tetap tinggal di Baitul Maqdis, dia pun mendapatkan keamanan. Wa alaihi mithlu ma'ala ahli Ilya minal jizyah. Tapi dengan syarat, dia juga menunaikan kewajiban sebagaimana kewajiban penduduk Ilya, penduduk Baitul Maqdis. Kalau Anda tetap ingin tinggal di Baitul Maqdis, ya Anda juga harus membayar jizyah. Qala wa man ahabba min ahli Ilya, ya, an yasira bi nafsihi wa malihi ma'arum wa yukhli biya'ahum wa salibahum fa innahum aminuna ala anfusihim wa ala biya'ihim wa salibihim hatta yablughu ma'manahum. Dan barang siapa, ya, di antara penduduk Ilya yang ingin mengikuti orang-orang Romawi, ya, yang orang Romawi yang disuruh untuk meninggalkan Baitul Maqdis, kalau ada di antara penduduk Ilya yang mau mengikuti mereka, kemudian dia meninggalkan tempat-tempat ibadahnya, meninggalkan salib-salibnya, maka mereka pun akan mendapatkan keamanan, baik itu diri maupun tempat ibadah serta salib-salib mereka, sampai mereka mendapati tempat yang aman yang mereka tuju. Ya, artinya apa yang mereka bawa ini tidak akan diambil. Ya. Ini menunjukkan demikian adilnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian waman kana biha min ahli al-ard, ya, qabla maqtal fulan, faman syaa minhum qa'adu alaihi mithla ma 'ala ahli Ilya min al-jizyah. Barang siapa yang bukan penduduk Ilya tapi dia datang ke Ilya sebagai pengungsi, ya, karena terjadinya peperangan, maka dia pun kalau dia ingin tetap tinggal di Ilya, maka dia pun harus membayar jizyah. Intinya barang siapa yang ingin tetap tinggal di Ilya, dia berkewajiban untuk membayarkan jizyah. Wa man syaa'a sara ma'rum wa man syaa'a raja ila ahlihi fa innahu la yu'khad minhum syai'un hatta yahsudu hisadihim, ya, atau hisadahum. Barang siapa yang ingin pergi bersama orang-orang Romawi dan juga barang siapa yang ingin kembali ke rumahnya, kembali ke keluarganya, maka tidak akan diambil jizyah dari mereka sampai mereka memanen hasil pertanian mereka, sampai mereka punya uang. Ya, jadi orang-orang pengungsi ini kan tidak punya uang, mereka mengungsi ke Baitul Maqdis. Nah, sekarang mereka tertawan di sana, dipersilakan oleh Umar bin Khattab untuk kembali ke negeri mereka. Ya, kalau mereka ingin kembali ke negeri mereka, ya otomatis kan mereka harus menanam ulang, ya, mengelola tanah-tanah pertanian mereka. Maka Umar memberikan jaminan bahwa jizyah tidak akan diambil kepada mereka sampai mereka memanen hasil pertaniannya. Unzuru barakallahu fikum. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, demikian adilnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Bahkan terhadap orang-orang yang berhasil ditaklukkan, ya, beliau tidak berbuat semena-mena. Beliau tidak mendzalimi mereka melebihi apa yang mereka mampu. Ya. Ini kalau misalnya belum bisa bayar jizyah, ya sudah. Tunggu panenan, ya, karena mereka ini orang-orang desa, orang-orang yang mata pencahariannya adalah petani. Ya, ketika mereka sudah bisa memanen hasil pertanian dan memiliki hasil, baru membayar jizyah kepada kaum muslimin. Qala wa ala ma fi hadzal kitab, ya, ahdullahi wa dhimmatu rasulihi wa dhimmatul khulafa wa dhimmatul mu'minin idza a'tau alladhi 'alaihim minal jizyah. Maka ketentuan ini, apa yang termaktub, yang tertulis dalam surat perjanjian ini merupakan perjanjian atas nama Allah. Demikian juga perlindungan atau tanggungan yang diberikan, jaminan yang diberikan oleh Rasulullah, dan jaminan yang diberikan oleh para khulafa, ya, dan juga jaminan dari kaum mukminin. Artinya seluruh kaum mukminin hendaknya mentaati jaminan yang telah diberikan oleh Umar bin Khattab ini. Jadi semuanya harus taat, ya, tidak boleh kemudian mereka mendzalimi, ya, penduduk negeri Ilia atau penduduk Baitul Maqdis yang telah diberikan jaminan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Selama, ya, mereka memberikan kewajiban mereka, menunaikan kewajiban mereka untuk membayar jizyah. Ya, jadi selama Anda membayar jizyah, ya, maka Anda akan aman. Akan diberikan keamanan oleh kaum muslimin. Qala syahida ala dzalika Khalid bin Walid wa Amr bin Al-As wa Abdurrahman bin Auf wa Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian tertulis dalam perjanjian tersebut bahwa perjanjian ini disaksikan oleh para sahabat-sahabat yang mulia, Khalid ibn al-Walid, kemudian Amr bin al-As, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Jadi yang menjadi saksi enggak tanggung-tanggung, ya, para panglima-panglima besarnya kaum muslimin. Baik, inilah surat perjanjian atau jaminan, ya, lebih tepatnya jaminan yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada penduduk Baitul Maqdis. Adapun yang berbeda dengan apa yang kita sampaikan, ini wallahu ta'ala a'lam, ya. Karena ada juga pemalsuan terhadap jaminan yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Tapi disebutkan oleh para ulama sejarah bahwa yang otentik adalah apa yang disampaikan dalam tarikh At-Tabari ini. Ya, jadi Umar bin Khattab benar-benar memberikan jaminan kepada mereka, ya, selama mereka menunaikan kewajiban membayar jizyah kepada kaum muslimin, ya. Makanya di Baitul Maqdis itu masih banyak orang-orang Nasrani, ya, masih banyak orang-orang Nasrani, bahkan mereka gereja-gereja mereka masih ada di sana, ya, gereja-gereja mereka masih ada di sana. Justru Allahu Ta'ala alam, ya, di bawah kepemimpinan atau di bawah kekuasaan Israel, orang-orang Yahudi, ya, mereka lebih terjepit lagi, ya. Ya, kalau di masa dipimpin oleh kaum muslimin, ya, banyak kemudahan yang mereka dapatkan. Namun ketika kekuasaan itu beralih kepada tangan orang-orang Yahudi, ya, mereka juga dalam keadaan terjepit. Ya, karena orang-orang Yahudi ini ingin memonopoli Baitul Maqdis untuk mereka. Ya, bahkan ingin dihancurkan, kemudian didirikan kembali tempat ibadah mereka. Taib. Ini saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, surat perjanjian atau surat jaminan yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian apa yang terjadi barakallahu fikum setelah Umar bin Khattab membuatkan jaminan bagi orang-orang Baitul Maqdis, beliau kembali ke kota Madinah. Lantas apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang berada di negeri Syam? Ternyata barakallahu fikum orang-orang Romawi ingin kembali merebut negeri Syam. Mereka melakukan serangan kepada kaum muslimin. Dan yang mereka tuju ketika itu adalah kota Hims. Ya, Al-Hims ini adalah kota yang ketika itu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah berada di dalam kota tersebut. Jadi mereka ingin kembali merebut negeri Syam dan memulai serangan mereka ke kota Hims. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan wa dzalika anna jam'an minar rum azamu ala hisari Abi Ubaidah bi Hims. Ya, Yang demikian itu bermula ketika sekelompok pasukan Romawi mereka bertekad kuat untuk melakukan pengepungan kepada Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah yang sedang berada di Hims. Ya, Hims sekarang satu nama satu kota ya, sampai sekarang masih ada. Ya, Hims itu satu kota yang terletak di bagian utara Suriah yang kemarin dibombardir oleh rezim Bashir Assad ya. Banyak di antara penduduk kota Hims ini yang kemudian menjadi pengungsi di mana-mana. Ya, mereka menyeberang sampai ke Turki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki ya keadaan negeri-negeri kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum duafa dari kaum muslimin. Ya. Maka mereka berupaya untuk mengepung Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah yang ketika itu berada di Hims. Wastajashu bi ahli al-jazirah wa halki mimman hunalik. Dan mereka meminta bantuan dari ahli al-jazirah. Ya, jazirah ini adalah wilayah. Jazirah ini adalah wilayah negeri Syam yang terletak di bagian utara Sungai Furat, Sungai Efrat. Ya, jadi di negeri Syam itu mengalir Sungai Furat. Ya, orang-orang Eropa demikian juga kita menyebutnya Sungai Efrat. Sungai Furat, orang-orang Arab menyebutnya Sungai Furat. Nah, Sungai Furat ini mengalir dari negeri Syam ya sampai nanti ke Irak. Maka jazirah ini adalah wilayah negeri Syam yang terletak di bagian utara Sungai Furat. Ya, Sungai Furat. Lebih tepatnya bukan di utara, ya. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat. Berarti di barat laut ya. Di barat laut negeri Syam. Ya. Atau bukan timur dah, tenggara, di tenggara ya. Berarti di tenggara kan sebelah barat itu sebelah kiri ya. Di tenggara ya. Di tenggaranya negeri Syam. Jadi peta Suriah itu ada Mesopotamia, ada Sungai Efrat, kemudian di bagian tenggara Sungai Efrat itu, itulah daerah Jazirah. Maka orang-orang Romawi ketika itu meminta bantuan dari penduduk Jazirah dan orang-orang yang ada di sekitar Hims untuk melakukan pengepungan kepada Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Wa qasadu Abu Ubaidah, dan mereka menginginkan atau mereka menyerbu atau menyerang Abu Ubaidah. Nah, sebelum mereka sampai, faba'atha Abu Ubaidah ila Khalid. Abu Ubaidah meminta bantuan dari Khalid bin Walid, faqadima alaihi min Kinasirin wa kataba ila Umar bidzalik. Ya, maka kemudian Khalid bin Walid datang dari Kinasirin ya, kemudian bergabung dengan Abu Ubaidah bin Jarrah di Hims. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah mengirimkan surat kepada Umar. Mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan tentang keadaan yang sedang beliau alami, bahwa beliau dihadapkan pada pengepungan orang-orang Romawi yang mereka meminta bantuan dari Jazirah dan juga dari tempat-tempat yang ada di sekitar Hims. Qala, tapi sebelum datang surat balasan dari Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bermusyawarah dengan kaum muslimin yang ada di dalam benteng Hims. Fastasyara Abu Ubaidah al-muslimina fi an yunajiza ar-Rum aw yatahassana bil baladi hatta yaji'a amru Umar. Ketika itu Abu Ubaidah bin al-Jarrah bermusyawarah dengan kaum muslimin. Apakah mereka akan keluar dari benteng untuk menyerang orang-orang Romawi yang sedang mengadakan pengepungan, atau mereka ya berlindung di benteng-benteng sampai kemudian datang perintah Umar? Sekarang kan utusannya baru dikirim ke Umar, belum tahu apa instruksi Umar bin Khattab. Dan jauh sekali ya antara Hims dengan Madinah, ini posisinya jauh sekali. Nah, memakan waktu beberapa hari sebelum ada instruksi dari Amirul Mukminin. Maka sebelum instruksi itu datang, Abu Ubaidah bermusyawarah dengan kaum muslimin. Ya. Fakulluhum asyara bitahassuni illa Khalidan, fa innahu asyara bimunajazatihim. Semuanya menyarankan Abu Ubaidah untuk bertahan. Ya sudah, kita bertahan saja di dalam benteng. Ya, kita bertahan saja di dalam benteng. Kecuali hanya satu orang saja yang mengusulkan kepada Abu Ubaidah Ibn Jarrah untuk keluar dari benteng dan menyerang orang-orang Romawi. Siapakah beliau yang mengusulkan untuk berperang? Khalid Ibn Walid. Ya. Jadi Khalid Ibn Walid itu gak senang bertahan di benteng ya. Maunya menyerang ya. Ya, beliau tipenya menyerang, bukan tipe bertahan. Ya. Fa'asahu wa ata'ahum. Akan tetapi Abu Ubaidah tidak mengikuti saran Khalid Ibn Walid. Dan beliau pun lebih mengikuti saran sahabat yang lain. Ya sudah, kita tetap tinggal di benteng. Sambil menunggu instruksi dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa tahassana bihims wa ahata bihir rum. Maka kemudian kaum muslimin pun berlindung di dalam benteng dan orang-orang Romawi senantiasa melakukan pengepungan kepada mereka. Jadi kaum muslimin dikepung ya sampai mereka mau menyerah. Nah kenapa pasukan yang lain yang ada di negeri Syam tidak memberikan bantuan? Ini kan satu pertanyaan dari kita mungkin. Khalid Ibn Walid sudah bergabung di sana. Kemana pasukan yang lain? Padahal kan banyak panglima-panglima lain di negeri Syam. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ada Yazid bin Abi Sufyan, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Amr bin Al-As. Kemana mereka? Kenapa mereka tidak kemudian memberikan bantuan ke Hims untuk membantu Abu Ubaidah Ibn Jarrah? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibn Katsir rahimahullah bahwa ketika itu mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Wilayah yang sekarang mereka tempati adalah wilayah yang baru mereka kuasai. Akan sangat rentan sekali kalau mereka meninggalkannya. Ya, kedudukan mereka ketika itu belumlah kokoh. Maka inilah yang menyebabkan pasukan-pasukan tersebut tidak bisa dikirimkan untuk membantu Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Kata Al-Habib Ibn Kathir rahimahullah. Wa kullu baladin min buldani Syam masgulun ahluhu anhu bi amrihim. Seluruh negeri Syam ketika itu mereka sibuk. Ya, wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, para panglimanya sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Walau taraku mahum fihi wa aqbalu ila Hims la nakhrama an-nizam fi Syam kullihi. Kalau misalnya mereka meninggalkan tempat-tempat mereka, ya, kemudian mereka memberikan pertolongan kepada Abu Ubaidah Ibn Jarrah, bisa jadi ya apa yang telah mereka taklukkan ini kembali memberontak, ya, terjadi kekacauan di mana-mana. Ya, sehingga disinilah diperlukan pengambilan keputusan yang tepat. Ya, pengambilan keputusan yang tepat. Ya, kalau kita sudah menguasai satu daerah, ya, maka lebih utama bagi kita untuk mengokohkan kekuatan kita di daerah tersebut. Jadi jangan sampai kita sudah keluar biaya, sudah keluar waktu, sudah keluar banyak usaha untuk menguasai satu daerah, kemudian belum kita kuasai dengan baik, lalu kita tinggalkan. Ini alamat bahwa kekuasaan kita tidak akan bertahan lama di sana. Ya, jadi kokohkan dulu kekuasaan kita, baru kemudian berpindah ke tempat yang lain. Ya, faida farokta fansop. Ya. Apabila engkau sudah selesai dari satu tempat, ya, kalau dalam ayatnya itu artinya apabila engkau selesai dari satu amalan kebaikan, pindah kepada amalan kebaikan yang lain. Ya. Demikian juga dalam penaklukan, ya, kokohkan terlebih dahulu kekuasaan kita di satu tempat, baru kemudian berpaling ke tempat yang lain. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa pasukan kaum muslimin tidak serta-merta memberikan bantuan kepada Abu Ubaidah Ibn Jarrah yang terkepung di benteng Hims. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah Abu Ubaidah Ibn Jarrah mengirimkan utusan kepada Umar Ibn Khattab, maka Umar Ibn Khattab membaca surat tersebut. Dan beliau paham bahwa semua panglima ketika itu tidak bisa untuk meninggalkan daerah-daerah kekuasaan mereka. Lantas apa yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Ya, Umar Ibn Khattab menyadari kita masih punya pasukan cadangan. Di mana pasukan cadangan itu berada? Pasukan cadangan itu berada di Irak. ketika itu penaklukan Persia ya sudah berlangsung relatif lebih lama. Wilayah kaum muslimin di sana atau kekuasaan kaum muslimin di sana relatif lebih stabil. Maka Umar bin Khattab mengirimkan surat ke Irak agar orang-orang Irak memberikan bantuan kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kataba Umar ila Sa'din ay yanduban nas ma'a al-Qa'qa bin Amr. Maka Umar mengirimkan surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika itu sedang berada di Irak. Ya, agar Sa'ad mengirimkan Al-Qa'qa bin Amr untuk membawa pasukan. Wa yusayyirahum ila Hims min yawmi yaqdamu alaihi al-kitab najdatan li Abi Ubaidah fa innahu mahsur. Dalam surat tersebut, ya, Umar memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, begitu surat ini sampai kepadamu, segera kirimkan, jangan tunda-tunda. Pada hari yang sama ketika surat itu sampai kepadamu, wahai Sa'ad, kirimkan bala bantuan, ya, untuk Abu Ubaidah ibn Jarrah, karena dia dalam keadaan terkepung. Ya. Kemudian waqataba ilaihi, ini cerdasnya Umar bin Khattab. Orang-orang Romawi ini kan mendapatkan bantuan dari Ahlul Jazirah, dari penduduk Jazirah. Maka harus ada strategi bagaimana agar Ahlul Jazirah ini menarik bala bantuannya kepada orang-orang Romawi. Ya. Jadi beliau bukan hanya meminta Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengirim pasukan ke Hims untuk membantu Abu Ubaidah, tapi juga meminta agar Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan pasukan ke Jazirah. Ya. Untuk memberikan peringatan kepada mereka. Wa kataba ilahi an yujahhiza jaysan ila ahli jazirah alladzina mala'u rum ala hisari Abi Ubaidah. Ya. Demikian juga Umar memerintahkan agar Sa'ad bin Abi Waqqas mempersiapkan pasukan untuk dikirimkan kepada penduduk jazirah yang mereka telah memberikan bantuan ya kepada orang-orang Romawi untuk melakukan pengepungan kepada Abu Ubaidah. Wa yakunu amirul jaysh ila al-jazirah Iyad bin Ghanam. Ya, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta agar yang memimpin pasukan menuju jazirah adalah Iyad bin Ghanam. Ya, Iyad bin Ghanam. Ya. Jadi Al-Qa'qa bin Amr dikirimkan ke Hims, Iyad bin Ghanam dikirimkan ke jazirah. Dan mereka ini adalah panglima-panglima yang sudah berpengalaman. Ya, mereka ini dulu bersama-sama Khalid bin Walid. Sebelum Khalid ditarik oleh Abu Bakar As-Siddiq ke negeri Syam, mereka ini adalah panglima-panglima yang melakukan penaklukan-penaklukan terhadap wilayah Irak yang ketika itu ya mereka harus berhadapan dengan orang-orang Persia. Qala fa kharaja al-jaysan ma'an min al-Kufah. Maka secara beriringan keluarlah dua pasukan ini dari kota Kufah. Kufah barakallahu fikum jauh sekali jaraknya dari Hims. Sekarang kalau kita lihat di Google Map, antum boleh coba ya. Jaraknya itu sekitar 1000 km. Ya, 1000 km. Dari mana ke mana itu kalau di Pulau Jawa? Mungkin dari Jakarta sampai Banyuwangi itu ya. Ya, 1000 km. Jarak yang sangat jauh. Maka kedua pasukan ini diberangkatkan secara bersamaan dari Kufah. Al-Qa'qa fi arba'ati alafin nahwa Hims. Lidajdati Abi Ubaidah. Ya. Ketika itu Al-Qa'qa membawa 4.000 pasukan untuk menuju Hims sebagai bala bantuan bagi Abu Ubaidah. Dan disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga berangkat dari Madinah untuk memberikan bantuan kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Namun wallahu taala alam ini sebagai bentuk strategi saja sebenarnya. Kalau kita lihat di sini ya, Umar itu tidak membawa pasukan, ya. Umar pergi ke arah negeri Syam dari kota Madinah, dia keluar ke negeri Syam. Ini untuk menggentarkan, membuat gentar orang-orang yang sedang mengepung kota Hims. Bagaimana kalau kita mendengar kepala negara langsung turun, ya, memimpin pasukan untuk membebaskan Hims dari kepungan orang-orang Romawi. Ya, berarti kan bukan sembarangan ya. Orang akan melihat bahwa ini suatu hal yang sangat besar. Ya, pasukan Romawi yang sedang mengepung kota Hims, ya, mereka akan merasakan suatu tekanan mental. Wah, sebentar lagi pasukannya Amirul Mukminin akan datang. Ya, coba misalnya sekarang perang antara Rusia sama Ukraina, misalnya di Kiev itu ibu kotanya Ukraina, tiba-tiba terdengar kabar pasukan yang dipimpin oleh Vladimir Putin sendiri datang ke Kiev. Bagaimana perasaan mereka? Ya, langsung turun tangan panglima tertingginya. Maka di dalam satu riwayat dikatakan bahwa wa kharaja Umar bin nafsihi minal Madinah liyan sura Abu Ubaidah. Ya, dikabarkan bahwa Umar bin Khattab itu keluar dari kota Madinah untuk memberikan bantuan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, fa balagol Jabiyah, maka kemudian beliau pun sampai ke Al-Jabiyah. Al-Jabiyah sudah pernah kita jelaskan ya. Al-Jabiyah ini adalah titik poin atau kota yang menjadi tempat berkumpulnya pasukan kaum muslimin dari Jazirah Arabiyah sebelum mereka masuk ke negeri Syam. Ini adalah titik poin perkumpulan mereka. Maka dikabarkan bahwa Umar bin Khattab sudah sampai Jabiyah. Wakila idama balago syarq atau balago syarq. Ya, di dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa beliau sudah sampai ke suatu area namanya Syarq. Ya, ini juga ke arah negeri Syam. Intinya bahwa orang-orang sudah mendengar kasak usuk bahwa Umar bin Khattab akan datang memberikan bantuan kepada Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ya, maka apa yang terjadi? Ya, setelah Umar bin Khattab memerintahkan pasukan dari Kufah ya untuk membantu Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu taala anhu, ya, maka berita ini terdengar di telinga pasukan Romawi dan sekutu-sekutunya yang sedang mengepung kota-kota Hims, ya, yang sedang mengepung kota-kota Hims. Mereka mendengar kabar bahwa pasukan dari Kufah datang, demikian juga Umar bin Khattab ya datang dari Madinah untuk memberikan bantuan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka apa yang terjadi di Hims? Falamma balagha ahlal jazirah alladina ma'arum ala Hims annal jaysha qad taraka biladahum in syamaru ila biladihim wa faraqu rum. Maka strategi Umar ini berhasil. Ya, ketika mereka mendengar pasukan dari Kufah, ya, pasukan dari Kufah yang tadi dipimpin oleh Iyad bin Ghanem, ya, telah menyerang negeri mereka. Ya, telah menyerang negeri mereka. In syamaru ila biladihim, mereka langsung kabur kembali ke negeri mereka. Yang dahulunya mereka memberikan pertolongan kepada Rum, ikut berkumpul di kota Hims, ya, begitu mendengar pasukan dari Kufah datang ke Jazirah, ya, untuk menaklukkan negeri mereka, mereka pun kembali ke negeri mereka, wa faraqu Rum, dan meninggalkan tentara Romawi sendirian. Tentara Romawi ditinggal. Ya. Jadi kestabilan dalam negeri itu akan selalu diutamakan. Antum perlu tahu ya, ini politik suatu negara ya, yang namanya kepentingan dalam negeri ini selalu diutamakan. Ada dulu sebagian negara-negara dia ikut berperang, tapi begitu kepentingan dalam negeri mereka ya ini terganggu, mereka kembali menarik diri dari peperangan. Antum tahu dulu pas awal-awal konflik Suriah itu banyak orang-orang yang membantu pihak pemberontak. Ya, pihak pemberontak yang memberontak terhadap pemerintah Suriah. Tapi ketika melihat bahwa di dalam negeri mereka juga mereka butuh perhatian dan ini akan menguras pemikiran mereka, harus menguras dana APBN mereka, mereka menarik diri. Ya. Namanya kepentingan negara itu menjadi apa? Menjadi prioritas. Maka demikianlah yang terjadi pada penduduk Jazirah. Yang sebelumnya mereka ingin ikut berperang bersama orang-orang Romawi untuk melakukan pengepungan terhadap Abu Ubaidah bin Jarrah di Hims, mereka pun menarik diri. Wa faraqu Rum. Nah, qala wa sami'at, ya, begitu orang-orang Jazirah ini kembali ke negeri mereka, wa sami'ati Rum bi kudumi Amirul Mukminin Umar li nusrati naibihi alaihi. Fa dha'ufa, ya, fa dha'ufa janibuhum jiddan. Lantas apa yang terjadi terhadap pasukan Romawi? Di satu sisi mereka ditinggalkan oleh sekutu mereka, penduduk Jazirah. Di sisi yang lain, mereka mendengar bahwa Umar bin Khattab sedang menuju Hims untuk memberikan bala bantuan kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Amirul Mukminin datang sendiri. Maka apa yang terjadi? Ya, maka semangat mereka langsung melemah. Langsung takut mereka begitu mendengar bahwa Umar bin Khattab akan datang ke Hims untuk memberikan bala bantuan kepada kaum muslimin. Nah, kesempatan ini barakallahu fikum, kita bisa melihat kecerdasan Khalid bin Walid dalam melihat situasi. Ya, di awalnya beliau sudah mengusulkan kepada Abu Ubaidah untuk melakukan serangan keluar dari Hims untuk menyerang orang-orang Romawi yang sedang mengepung benteng. Tapi usul ini ditolak oleh Abu Ubaidah. Maka sekarang ya beliau melihat bahwa kesempatan kembali terbuka. Ya, kesempatan kembali terbuka. Penduduk Jazirah sudah kabur. Orang-orang Romawi ketakutan mendengar kabar bahwa Umar bin Khattab akan mendatangi mereka. Maka menurut Khalid bin Walid, ini adalah kesempatan bagi kita untuk memberikan serangan kepada mereka. Tidak ada lagi yang bisa mencegah mereka atau memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka sekarang dalam keadaan yang lemah. Backup-nya enggak ada, kemudian semangatnya sudah kendor. Karena ketakutan mendengar kedatangan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka, wa asyara Khalidun ala Abi Ubaidah bi an yabruza ilaihim liyuqatilahum. Maka kemudian Khalid bin Walid kembali menyarankan kepada Abu Ubaidah untuk keluar dan menyerang pasukan Romawi. Fafa'ala dhalika Abu Ubaidah. Kali ini Abu Ubaidah mendengar saran Khalid bin Walid. Ya, maka beliau pun melakukan apa yang diusulkan oleh Khalid bin Walid. Fafatahallahu alaihi wa nasarah. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan dan pertolongannya kepada kaum muslimin. Wahuzimatirum hazimatan fadhi'ah. Maka kemudian tentara Romawi pun berhasil dihancurkan, dicerai-beraikan. Ya. Wadhalika qabla wurudi Umar alaihim wa qabla wusulil amdadi ilaihim bi thalathi layalin. Dan itu semua terjadi ya tanpa ada kehadirannya Umar. Ya, tanpa kehadirannya Umar. Umar enggak sampai ke sana. Tapi kaum muslimin berhasil mengusir dan mencerai-beraikan dan menghancurkan pasukan Romawi. Bahkan itu terjadi sebelum datangnya bala bantuan dari Kufah. Ya, wa qabla wusulil amdadi ilaihim bi thalathati layalin. 3 hari sebelum bala bantuan datang, pasukan Romawi sudah berhasil dihancurkan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Fakataba Abu Ubaidah ila Umar wa huwa bil jabiyah bi khabarihi bil fath au yukhbiruhu bil fath. Maka kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah mengirimkan surat kepada Umar. Ya, ketika itu Umar sudah berada di Jabiyah. Ya, kemudian Abu Ubaidah mengkhabarkan kepada Umar tentang kabar gembira ini bahwa pasukan Romawi ya telah berhasil dihancurkan. Wa annal madada wasala ilaihim ba'da thalathi layal. Dan Abu Ubaidah juga mengkhabarkan kepada Umar bahwa bala bantuan yang dikirimkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ya, yang dipimpin oleh Al-Qaqa' bin Amr ini baru sampai 3 malam setelah orang-orang Romawi berhasil dihancurkan ya. Artinya mereka tidak terlibat peperangan. Nah, ini nanti implikasinya pada Ghanimah. Ini orang-orang yang dari Irak ini ya kan, setelah orang-orang Romawi dihancurkan kan otomatis kan dapat banyak ghanimah ya. Maka apakah orang-orang dari Irak ini berhak mendapatkan ghanimah? Wong mereka datangnya telat. Bukan telat sebenarnya, tapi Abu Ubaidah yang lebih cepat ya dalam mengusir orang-orang Romawi tersebut. Maka ini yang menjadi masalah bagi Abu Ubaidah. Bala bantuan dari Irak ini apakah mereka juga berhak untuk mendapatkan ghanimah atau tidak? Wa sa'alahu hal yudkhiluhum fil qasmi ma'ahum mimma afa Allahu alaihim. Maka Abu Ubaidah sekalian ngirim surat ke Umar, sekalian bertanya kepada Umar. Apakah mereka ini berhak untuk mendapatkan ghanimah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kira-kira diberi ghanimah nggak nih? Ah, Mas Arif, diberi ghanimah nggak mereka? Kira-kira, kan nggak berperang nih. Ah, diberikan nggak? Diberi atau tidak bagian? Apa jawaban Umar bin Khattab? Faja al-jawabu bi an yudkhilahum ma'ahum fil ghanimah. Nah, kemudian Umar menjawab suratnya Abu Ubaidah. Pasukan dari Irak tetap mendapat bagian ghanimah. Walaupun tidak berperang. Ya. Walaupun tidak berperang, mereka tetap mendapat bagian dari ghanimah. Kenapa? Umar mengatakan, "Fa innal aduwa innama dha'ufa wa inna man syamara anhu al-madadu min khaufihim minhum." Ya. Karena sesungguhnya musuh itu menjadi lemah. Kemudian bala bantuan orang-orang Jazirah tadi kabur dari pasukan Romawi itu juga karena kekhawatiran, ketakutan mereka terhadap pasukan yang datang dari Irak. Jadi walaupun mereka tidak ikut berperang, ya pedang-pedang mereka tidak kemudian dipakai untuk berperang, ya panah-panah mereka tidak dilesatkan, namun keberangkatan mereka dari Irak menuju ke tempat pertempuran ini sudah memberikan pukulan yang luar biasa dahsyatnya kepada musuh. Sehingga mereka kembali ke negeri mereka dan orang-orang Romawi pun menjadi lemah. Fa'asyrokahum Abu Ubaidah fil ghanimah. Maka Abu Ubaidah mentaati apa yang diinstruksikan oleh Umar. Beliau pun membagikan ghanimah kepada pasukan yang datang dari Irak. Ya. Jadi demikian kebijakan Umar bin Khattab. Ya. Lagian ketika pasukan Irak ini datang ke sana kemudian gak dapat apa-apa ya. Mungkin mereka kecewa juga ya. Jadi begitu seorang panglima tertinggi mengatur bagaimana agar ghanimah itu dibagi-bagi. Ya, bisa dibagikan dan menimbulkan kemaslahatan yang terbesar bagi kaum muslimin. Maka pasukan dari Irak walaupun mereka tidak bertempur, maka mereka pun mendapatkan jatah ghanimah. Kemudian Umar bin Khattab mendoakan pasukan yang datang dari Irak. Umar mengatakan, "Jazallahu ahlal Kufah khairan yahmuna ya hauzatahum wa yamudduna ahlal amsar." Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para penduduk Kufah atau membalas kebaikan pasukan dari Kufah karena mereka telah menjaga wilayah mereka, namun mereka tetap bisa memberikan bantuan kepada wilayah yang lainnya. Ya, jadi didoakan kebaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa yang terjadi di Jazirah? Tadi sudah kita sebutkan bahwa Iyad bin Ghanam, ya, beliau diperintahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menuju Al-Jazirah. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala, atau disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, "Saro ilaiha Iyad bin Ghanam, wa fi subatihi Abu Musa al-Ash'ari, wa Umar bin Sa'ad ibn Abi Waqqas, wa huwa gulamun sogiru sin. Laisa ilahi minal amri syai'." Maka kemudian berjalanlah Iyad bin Ghanam untuk menuju ke Al-Jazirah. Ketika itu beliau radhiyallahu ta'ala anhu ditemani oleh Abu Musa al-Ash'ari dan juga beliau ditemani oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu masih kecil. Ya, gulamun shaghir sin. Usianya masih belia dan tidak memegang urusan apapun. Tidak memegang urusan apapun. Tapi beliau ini nanti legend juga ya. Jadi beliau salah satu panglima kaum muslimin. Dan nama beliau termasuk yang disebut dalam peristiwa Karbala. Ya, Umar bin Abi Waqqas. Qala wa Uthman bin Abil As. Demikian juga disertai oleh Uthman bin Abil As. Ya, fa nazala ar-roha wa salahahu ahluha alal jizyah wa salahat harran ala dhalik. Ya. Demikian juga sebelum mereka sampai ke Jazirah, mereka singgah ke Ar-Roha. Kemudian Ar-Roha pun ditaklukkan oleh mereka dan terjadi perjanjian antara mereka dengan penduduk Roha. Ya, agar mereka membayar jizyah. Wa salahat Harran ala dhalik. Demikian juga mereka berhasil menaklukkan Harran. Ya, Harran ini juga wilayah di negeri Syam. Wallahu ta'ala alam. Jadi Harran ini di daerah perbatasannya antara Irak, Syam, dan Turki. Ya, Irak, Syam, dan Turki. Ya, maka mereka pun sepakat untuk membayarkan jizyah. Ya. Kemudian Iyad bin Ghanam setelah itu beliau mengirimkan pasukan ya. Tsumma ba'atsa Abu Musa al-Asy'ari ya ila Nasibin wa Umar bin Sa'ad. Ya Umar bin Sa'ad ila Ra'sil Ain. Ya wa sara bi nafsihi ila Dara. Maka kemudian Iyad mengutus Abu Musa al-Asy'ari untuk menuju Nasibain. Kemudian Umar bin Sa'ad diutus menuju Ra'sul Ain. Ya. Kemudian Iyad pun menuju Dara, ya. Faftutihat hadhil buldan, maka ditaklukkanlah negeri-negeri ini. Ya, jadi negeri Syam ini semakin komplit ya, wilayah-wilayahnya hampir semuanya berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Wa ba'atha Utsman bin Abil As ila Irmaniyah. Demikian juga Utsman bin Abil As mengirimkan pasukan ya menuju Armenia. Armenia itu di bagian utara, ya, di bagian utara Irak, ya. Fakana indaha syai'un min kital, maka terjadilah pertempuran ya dengan penduduk Armenia. Qutila fihi Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami syahidan. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengkhabarkan atau menyebutkan bahwa dalam peristiwa atau percobaan penyerbuan ke Armenia ini meninggallah seorang sahabat yang mulia, Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Beliau meninggal gugur sebagai seorang syahid. Antum tahu enggak siapa Safwan bin Al-Mu'attal? Apakah nama beliau mengingatkan antum kepada suatu peristiwa? Beliau ini radhiyallahu taala anhu yang pernah dituduh berselingkuh dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis satu ifk. Ya, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha tertinggal dari rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Safwan bin Al-Mu'attal berada di belakang pasukan. Dialah yang menemukan Aisyah yang tertinggal. Akhirnya tanpa bicara apapun, Safwan bin Al-Mu'attal ini mempersilahkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk naik ke atas untanya tanpa berbicara sedikit pun. Beliau hanya beristirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dengan isyarat beliau persilahkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk naik ke atas untanya. Kemudian dia membawa Aisyah kembali ke rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum munafikin mereka mulai menebarkan cerita dusta bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha telah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran Aisyah dan juga kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak turunnya wahyu untuk mengkhabarkan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, baru kemudian setelah berapa lama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat dalam surat An-Nur yang membela kehormatan Aisyah dan kehormatan Safwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu taala anhu. Maka pada tahun 16 atau 17 Hijriah ini, di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Safwan bin Al-Mu'attal gugur sebagai seorang syahid dalam upaya penyerangan ke Armenia. Naam. Qala thumma salahum Utsman bin Abil As ala al-jizyah ala kulli ahli baitin dinar. Kemudian Utsman bin Abil As pun ya membuat perjanjian kepada mereka ya agar mereka membayarkan jizyah dengan nilai satu kepala ya, ini membayar satu dinar. Nah, jadi pengiriman pasukan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Irak tadi, ya dia bukan hanya sekedar untuk membantu pasukan kaum muslimin yang sedang terkepung, pasukannya Abu Ubaidah ya, tapi ternyata berbuah lebih dari itu. Ya, banyak di wilayah negeri Syam yang belum tuntas penaklukannya oleh kaum muslimin, dituntaskan oleh pasukan yang datang dari Kufah. Baik. Kemudian, وَبَعَثَ إِلَىٰ Umar بِرُؤُسِ النَّصَارَ مِنْ عَرَبِ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ. Kembali kepada penduduk jazirah. Ternyata orang-orang jazirah ini datang menemui Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala lahum Umar. Kemudian Umar mengatakan kepada mereka, Adul jizyah. Ya, jadi mereka ini di apa perwakilan ya. Mereka perwakilan orang-orang jazirah ya. Datang ke Umar. Maka Umar mengatakan, bayarkan jizyah kalian. Ya. Faqalu ablikna ma'manana. Maka orang-orang jazirah ini mengatakan, pulangkan kami terlebih dahulu kepada tempat yang aman. فوالله لئن وضعت علينا الجزية لندخلن أرض الروم. Demi Allah, kata mereka, kalau engkau mewajibkan kepada kami untuk membayarkan jizyah, maka kami akan bergabung kembali bersama orang-orang Romawi. Ya. Wallahi latafdahuna ya min bainil Arab, dan sungguh kalian telah melecehkan kami di kalangan orang-orang Arab. Jadi wallahu taala alam, orang-orang jazirah ini orang-orang Arab yang beragama Nasrani. Ketika Umar Ibn Khattab memerintahkan mereka untuk membayar jizyah, mereka merasa malu, merasa dilecehkan. Maka dia mengancam Umar, kalau kalian mewajibkan kepada kami untuk membayarkan jizyah, kami akan gabung kembali dengan orang-orang Romawi. Ya, karena sungguh dengan jizyah ini kami merasa terhina. Kalian telah mempermalukan diri kami di tengah-tengah orang-orang Arab. Ya, harus tunduk dan kemudian membayarkan jizyah, ini suatu kehinaan. Nah, demikian kan dalam Al-Quran ya, maksudnya mereka memang dibuat terhina ya agar mereka mau masuk Islam ya. Nah, ini berarti efektif, mereka merasa terhina dengan diwajibkannya jizyah tersebut. Faqala lahum, maka Umar mengatakan kepada mereka, antum fadahtum anfusakum, sesungguhnya kalian sendirilah yang telah melecehkan diri kalian. Wa khalaftum ya ummatakum, ya wa khalaftum ummatakum, dan kalian telah meninggalkan umat-umat kalian. Wa wallahi la tu'addunnal jizyah wa antum saghurah ya qama'ah wa la in harabtum ila rum la aktubanna fikum thumma la asbiyannakum. Kemudian Umar mengatakan kepada mereka, ya demi Allah, ya hendaknya kalian membayarkan jizyah dalam keadaan kalian tunduk. Apabila kalian pergi kabur ke Romawi, aku pasti akan mengirimkan pasukan untuk mencari kalian, kemudian kalian akan aku perbudak, kata Umar. Ayo pilih mana, bayar jizyah ya atau diburu kemudian dijadikan budak ya. Maka kemudian mereka mengatakan kepada Umar, qalu fakhud minna syai'an wa la tusammihi jizyatan. Okelah kalau gitu, ambillah sesuatu dari harta kami, tapi tolong jangan disebut jizyah, kata dia. Malu kami sama orang-orang Arab kalau dibilang apa ya, kami harus membayarkan jizyah kepada kaum muslimin. Ya, maka kemudian kata Umar, amma nahnu fanusamihi jizyatan wa amma antum fasamuha ma syi'tum. Maka kata Umar, ya, kami akan tetap menamakannya jizyah. Ya, adapun kalian, terserah kalian mau menamakan apa. Ya, mau menamakannya pajak atau menamakannya zakat, itu terserah kalian. Tapi kami tetap, ya, menamakannya sebagai jizyah. Ya. Maka kemudian mereka pun bersedia untuk membayarkan jizyah kepada kaum muslimin. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berhasillah wilayah negeri Syam ya dikuasai oleh kaum muslimin. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, setelah seluruh negeri Syam ini berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, ada beberapa misi yang mencoba atau beberapa pasukan dari kaum muslimin yang mencoba untuk memasuki wilayah Romawi. Ya, disebutkan bahwa sekitar tahun 20 Hijriah ada sepasukan pasukan yang dipimpin oleh Abu Bahriyah Abdullah bin Qais Al-Kindi ya berupaya untuk memasuki wilayah Romawi. Kalau kita lihat sekarang itu wilayah Romawi itu yang sekarang masuk wilayah Turki. Ya, yang ada di utara negeri Syam. Adapun yang di bawahnya, di selatannya, itu namanya negeri Syam. Ya, wilayah Suriah, Lebanon, itu negeri Syam. Adapun wilayah Rum, yang dikatakan sebagai wilayah Rum, adalah wilayah yang sekarang masuk ke negara Turki. Ya. Nah, demikianlah akhir dari penaklukan negeri Syam. Alhamdulillah kita sudah tuntaskan, ya, kota demi kota, benteng demi benteng, peperangan demi peperangan, pertempuran demi pertempuran, perjanjian demi perjanjian, alhamdulillah telah kita bahas, selesai kita dari penaklukan negeri Syam. Pada pertemuan yang akan datang, imma kita bahas penaklukan Mesir atau penaklukan kembali Irak, ya, atau penaklukan Persia. Ya, jadi dua daerah ini baru Umar bin Khattab berfokus untuk menaklukannya setelah negeri Syam aman. Nanti di Mesir itu beliau akan menugaskan Amr bin Al-As. Kemudian di Irak, ya, beliau akan menugaskan Sa'ad bin Waqqas dan juga beberapa orang sahabat lainnya. Tunggu saja pertemuan yang akan datang, apa yang akan kita bahas, insya Allah akan kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan seluruh umat muslimin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Antum kadzalik. Izin pertama, Ustaz. Setahu saya, Nabi Isa alaihissalam nanti akan memerangi Dajjal di Palestina. Berarti apakah peperangan Israel dan Palestina ini akan berlangsung hingga hari akhir? Kemudian, apa yang kami dapat lakukan sebagai warga Indonesia selain mengirim donasi dan membantu doa, Ustaz? Jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, sepertinya konflik ini akan berhenti sebelum diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Ya, nanti kaum muslimin, ini perlu dicek lagi ya, Allah Ta'ala, nanti kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan, baru kemudian Nabi Isa itu turun di akhir masa. Ya. Adapun apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk saudara-saudara kita, ya kita baru bisa melakukan itu saja. Ya, baru bisa melakukan itu saja, yakni berdoa dan mengirimkan donasi bantuan kepada mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita lemah sekarang. Ya, pemerintahan kaum muslimin juga tidak ada yang berani ya untuk memerangi orang-orang Yahudi di Israel karena backingan mereka kuat. Ya, backingan orang-orang Israel di sana kuat. Ya. Ya, itulah yang bisa kita lakukan ya. Mudah-mudahan itu juga sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perhatian dan pertolongan kita kepada saudara kita yang berada di Palestina. Wallahu taala alam. Hah? Apa pertanyaannya? Ustaz, apa sebab konflik Rusia dan Ukraina dan bagaimanakah kita sebagai umat muslim menyikapi perang tersebut yang dimana katanya seorang mufti chefnya memberikan fatwa jihad terhadap Ukraina Rusia dalam perang tersebut? Masya Allah. Politik ya, akhi. Ya, itu permasalahan dunia saja. Jadi dahulu Rusia dan blok barat ya, dulu ada dua kekuatan yang bertempur di bumi ini ya. Yang pertama adalah blok timur, blok komunis ya, kepalanya dulu adalah Uni Soviet ya. Kemudian ada blok barat. Nah, blok barat ini mereka membentuk pakta itu ada apa, semacam kesepakatan ya, perkumpulan negara-negara untuk bekerja sama untuk mempertahankan negara mereka. Ya, mereka menyebut diri mereka sebagai NATO. Ya, sebagai NATO. Ya, Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Kemudian ada blok timur. Nah, blok timur ini Uni Soviet dan negara-negara yang berpemahaman komunis. Namun di tahun 90-an blok timur ini hancur, ya. Negara-negaranya pisah. Uni Soviet itu pecah. Jadi ada Rusia, ada Ukraina, ada Kazakhstan. Kazakhstan itu juga dulu wilayah Uni Soviet ya. Jadi pecah dia. Ya. Adapun NATO tetap ya, NATO itu tetap. Nah, sekarang Ukraina ini dulu termasuk daerah yang dikuasai oleh Uni Soviet. Dan Ukraina ini dia menjadi buffer. Buffer itu artinya jadi apa? Daerah perantara antara Rusia dengan wilayah NATO. Nah, sekarang Ukraina ini ingin bergabung ke NATO, ingin bergabung ke Uni Eropa. Ini sangat membahayakan Rusia. Karena dia tidak punya buffer zone lagi, enggak punya daerah perantara di dengan kekuatan NATO tadi. Ya, maka Rusia sangat berkepentingan untuk menaklukkan Ukraina agar Ukraina ini tetap bisa menjadi buffer zone bagi mereka. Jangan sampai Ukraina ini jatuh ke wilayah NATO. Kalau sudah jatuh ke wilayah NATO, dia bergabung dengan NATO, keamanan Rusia ini sangat terancam. Ya, sangat terancam. Makanya mulai tahun 2016 kalau saya tidak salah, ya, Semenanjung Crimea itu diambil alih sama Rusia karena memang Ukraina memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pertahanan bagi Rusia. Masalah dunia ya, akhi, masalah dunia. Ya, banyak para ulama mengatakan biarkan mereka ya berperang, itu biarkan saja ya. Mungkin ada hikmahnya juga. Kalau mereka enggak berperang, nanti yang mereka perangi kaum muslimin ya. Dan itu sudah terbukti ya. Kalau mereka ini enggak sibuk, yang diperangi adalah kaum muslimin, Irak, Afghanistan, Suriah ya. Tapi kalau mereka berperang ya sudah, biarkan mereka tersibukkan dengan peperangan mereka. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada sahabat-sahabatnya, yakni kaum muslimin saat itu, semuanya tidak mempercayai peristiwa tersebut yang terjadi hanya dalam semalam, kecuali Abu Bakar yang akhirnya digelari As-Siddiq. Pertanyaannya, kalau memang begitu terjadi, apakah berarti seluruh kaum muslimin saat itu kafir atau syahadat mereka batal, Ustaz? Karena tidak membenarkan. Lalu bagaimana terkait pernyataan tersebut, gitu, Ustaz? Wallahu ta'ala, para sahabat membenarkan, mereka membenarkan. Cuma kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan sebagai As-Siddiq? Karena dia yang berani membenarkan itu di hadapan kaum musyrikin Quraisy. Para sahabat tidak mengingkari, memang ada di antara mereka yang goyang keimanannya. Ya, tapi kebanyakan mereka percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Bakar, beliau yang tampak usahanya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu, saya percaya. Ya. Jadi tidak berarti yang lainnya hanya cuma Abu Bakar saja yang membenarkan, kemudian yang lainnya tidak membenarkan, tidak. Ya, para sahabat yang lain pun membenarkan, hanya saja yang menonjol di antara mereka dalam pembenaran tersebut adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam bisawab. Cukup. Cukup ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ikuti terus kajian peperangan di masa para Khulafaur Rasyidin insyaallah setiap hari Kamis pukul 4 sore. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan keteladanan dari generasi awal Islam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.